Kan duwe yel yel, kan duwe yel yel, kan duwe yel yel, kan duwe yel yel, kan duwe yel yel, kan duwe yel yel. Aku enggan duwe yel yel. Ya Allah, ngapunten panitia. Yel yel ini dipersembahkan oleh Bohong Murni Rasa Telo. Semoga BEM Inaifas Kencong semakin mantab. Amin. Semoga Inaifas semakin jaya. Amin. Dan semoga anniversary Isfa' lana dan barik lana semakin lana. Lana-lana? Yes! Masuk ngini torek, tambahi, didingkas. Nangkini Vespa. Nangkono Vespa. Nangkini Oh yeah.